Suara air di ladangku. Di sini tak ku dengar lagi denting suara kecapi mengalun. Yang ku dengar hanya deru dan kebisingan kota. Di sini betapa aku terpana. Di sini tak kulihat lagi senyum tulus orang-orang desa. Di sini tak kulihat lagi anak-anak gembala bermain. Yang kulihat hanya senyum penuh kepalsuan, senyum memikat penuh perangkap. Jakarta tak patutkah buat orang desa? Jakarta tak patutkah buat orang desa? Mercik suara air di ladangku. Di sini tak ku dengar lagi denting suara kecapi mengalun. Yang ku dengar hanya deru dan kebisingan kota. Di sini betapa aku terpana. Kota ini Jakarta tak patutkah buat orang desa? Jakarta tak patutkah buat orang desa? Jakarta tak patutkah buat orang desa?